إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فَلْيَقْرَأْ مَنْ يَقْرَأْ أَلْمَتَنْ Fadal yang mau setor matan. Pertemuan sebelumnya قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدْ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ تَمِيمِ النَّجْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابُ الدُّعَاءِ بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْآيَةِ طيب. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan membaca matan dan syarah yang berikutnya. Kemarin sudah selesai ya, sampai fawaid sudah kita baca ya. Nah, naqra' al-matan. Qala al-mu'allif Syekhul Islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala an ibn Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman qala lahu. Ibnu Abbas selaku perawi hadis ini meriwayatkan sebuah kisah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad, yakni Mu'ad ibn Jabal, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, ilal Yaman, ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah berpesan kepada beliau, kepada Mu'ad. Apa pesannya? Beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan datang, mendatangi sebuah kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Dan Ahlul Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan istilah Ahlul Kitab yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam nusus syar'iyah hingga saat ini pun ya, yang dimaksud adalah Al-Yahud dan Nasara. Qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah, maka jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat di dalam sahih Bukhari, karena memang hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz yang lain, yaitu ila ayyuwahhidullaha. Ya, sebagai ganti fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuwahhidullaha. Maknanya sama. Hendaklah atau jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah mereka bertauhid kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inhum ata'uka lithalika fa'a'limhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Jika mereka menaatimu, yaitu mau mengikuti dakwah tauhid, mau bertauhid kepada Allah dan bersyahadat la ilaha illallah, maka a'limhum, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu di setiap hari dan malam. Dalam sehari semalam, Allah wajibkan kepada mereka sholat lima waktu. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ Dan jika mereka telah mematuhimu, menaatimu dalam perkara tersebut, fa'alimhum, ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan, bahasanya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah. Sadaqah yang dimaksud di sini adalah sadaqah wajibah, sadaqah yang sifatnya wajib, yaitu az-zakah. Allah wajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah atau zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Ini di antara bentuk keadilan Islam. Tidak ada di agama selain Islam keadilan yang semisal ini. Ini juga di antara yang menunjukkan keindahan agama Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaim amwalihim. Dan jika mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, fa iyyaka wa karaim amwalihim, maka waspadalah engkau wahai Mu'ad, hati-hatilah dari harta-harta yang terbaik yang mereka miliki. Karaim amwalihim, harta-harta terbaik yang mereka miliki. Jangan diambil harta-harta yang sangat mereka sukai, harta-harta pilihan yang mereka miliki, yang sangat mereka cintai, jangan diambil dengan sewenang-wenang. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sungguhnya tidak ada penghalang, hijab. Tidak ada yang menghalangi antara doa orang yang terzalimi tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah doa orang yang terzalimi mustajabah. Terkabulkan. Tidak ada penghalang. Akhrajahu. Dikeluarkan oleh keduanya. Keduanya yang dimaksud dalam matan ini. Apa? Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah ba'atha Mu'adzan, yaitu di awal hadis, lamma ba'atha Mu'adzan. Ba'atha maknanya adalah wajjahahu wa arsalahu. Wajah maknanya adalah mengarahkan. Wa arsalahu, dan mengirim. Jadi maksud ya, apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad, yaitu mengarahkan Mu'ad dan mengirim beliau ke negeri Yaman. Ilal Yaman ay ilal iqlim al-ma'ruf janubil jaziratil arabiyah. Yaman adalah sebuah iqlim. Iqlim itu adalah daerah yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Janubil jaziratil arabiyah, di sebelah selatan dari jazirah Arab. Karena memang negeri Yaman itu negeri yang paling selatan dari jaziratul Arab. Da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan. Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman sebagai da'i yang pertama. Fungsi beliau adalah sebagai da'i, sebagai orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan kepada Islam. Menyerukan manusia untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wawalian, dan juga sebagai wali, sebagai penguasa di sana. Waqadian, dan sebagai hakim di sana. Qadi adalah hakim. Wadhalika fi sanati ashrin minal hijrah. Dan itu pengutusan Mu'ad bin Jabal ini terjadi di tahun ke-10 dari hijrah. Ya. ay ba'dal hijrah, tahun ke-10 Hijriyah. Ahlul kitab hum al-yahudu wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-yahud dan an-nasara, li'annahum kanu fil Yaman. Karena mereka ketika itu banyak di negeri Yaman, banyak jumlah mereka. Li'annahum kanu fil Yamani aktsara min musyrikil Arabi aw aghlaba. Jumlah mereka di Yaman, orang-orang ahlul kitab ini lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ya, di masa itu jumlah mereka di negeri Yaman banyak. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah di sini dibaca dengan marfu'. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu. Yajuzu fiha ar-raf'u. Di sini beliau menyebutkan faidah tentang ilmu nahwu, ya. Faidah nahwiyah. Yajuzu fiha ar-raf'u. Boleh dibaca dengan rafa', dimarfu'kan. Ala annahu ismu yakun. Posisinya dalam i'rab sebagai isim yakun. Mu'akhiran, yang diakhirkan. Wa awwalu khabaruha. Ya. Khabaruha muqaddamun. Sehingga awal falyakun awwala. Awwala dibaca dengan mansub, berharokat fathah. Wa yajuzu al-aksu, boleh juga terbalik. Awalnya sebagai isim yakun dan syahadah sebagai khabar. Sehingga boleh juga dibaca falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatah. Boleh dua-duanya. Qala hafidhahullah wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ay fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari. Riwayat yang lain di dalam kitab sahih al-Bukhari. Kemudian beliau menjelaskan penggalan sabda Nabi, fa'in hum ata'uka lidhalik, ata'uka lidhalik ay syahidu wanqadu lidakwatika. Jika mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yaitu yang pertama adalah mempersaksikan, mau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Jika mereka sudah mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, wangqadu lidakwatika, dan mereka mau tunduk kepada dakwahmu, mau mengikuti dakwahmu, wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka kufur kepada segala yang diibadai selain Allah, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ya, jadi makna, jika mereka telah menaatimu dalam urusan tersebut, yaitu mau bersaksi, mau mengucapkan kalimat syahadat, mau tunduk kepada dakwah yang diserukan, maka ajarkanlah kepada mereka kewajiban tentang sholat. Nah, iftaradu alaihim ay aujaba alaihim. Iftaradu maknanya adalah aujaba, mewajibkan. Annallaha iftaradu, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka. Ata'uka lidhalik, ini yang kedua. Ay amanu bifardiyatiha wa aqamu biha. Pada penggalan sabda Nabi, fa'inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim sadaqatan. Jika mereka telah menaatimu dalam urusan tersebut, yaitu beriman tentang kewajiban sholat 5 waktu dan mau mengerjakannya, maka ajarkan kepada mereka apa? Kewajiban sodakoh, kewajiban zakat. Zakat yang dimaksud di sini zakat harta, zakatul mal. Iftaradu alaihim sodakatan ay aujaba alaihim az-zakata. Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Iyaka, kalimatu tahdhirin. Iyaka dalam bahasa Arab ini maknanya adalah kalimatu tahdhir, sebuah ungkapan yang dipakai untuk tahdhir, untuk memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan kepada orang lain agar waspada kepada suatu perkara, suatu urusan. Ya, di sini Rasulullah memberikan tahdhir, peringatan kepada Mu'ad tentang apa? Tentang harta manusia. Ya, harta manusia adalah terjaga, tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang, terkhusus harta yang mereka cintai, harta yang sangat disenangi oleh mereka, yaitu harta-harta pilihan yang terbaik yang mereka miliki. Wa karaima mansubun ala tahdhiri jam'u karimatin. Wa fayyaka wa karaima amwalihim. Karaim ini di sini posisinya i'rabnya mansub, ya. Ala tahdhir jam'u karimah. Karaim adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya karimah. Wa hiya khiyarul mali wa nafa'isihi. Karaim maknanya adalah harta-harta pilihan dan harta-harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian beliau menjelaskan penggalan sabda Nabi, wattaqi da'watal madhlum. Ittaqi da'watal madhlum ay ihdharha. Hati-hatilah darinya. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil 'adli wa tarkiz zulmi. Dan hendaklah engkau jadikan antara engkau dan antara doa orang yang terzalimi itu wiqayah, penghalang. Jadi maksudnya di sini Rasulullah memperingatkan, ya, ittaqi da'watal madzlum, hati-hatilah, ya, dari doanya orang yang terzalimi. Itu jadikan penghalang antara dirimu dengan doa orang yang terzalimi. Dengan apa? Bi fi'lil 'adli wa tarkiz zulm. Dengan mengerjakan keadilan, ya, dengan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Ini cara untuk apa? Untuk menghindari doanya orang yang terzalimi, agar jangan sampai kita menzalimi orang lain sehingga orang yang terzalimi tersebut mendoakan kejelekan kepada kita, maka hendaknya kita bersikap adil dan meninggalkan kezaliman sehingga kita selamat dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena kalau sampai orang yang kita zalimi mendoakan kejelekan kepada kita, maka doanya mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ai al-halu wasy'anu. Karena sungguhnya hal itu, yaitu perkara itu, urusan itu, yaitu doanya orang yang terzalimi, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, ai la tuhjabu 'anillahi, bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha. Doa orang yang terzalimi itu tidak dihalangi dari Allah, bahkan diangkat kepadanya sehingga Allah mengabulkannya. Ya. Ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, di dalamnya banyak terdapat fawaid, ya. Kita akan baca kelanjutan syarahnya. Akhrajahu ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihain. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini, ya, makna hadis ini secara umum, secara global. Qala hafizahullah taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz ibn Jabalin radiyallahu anhu ila iqlimil yamani da'iyan ila Allahi wa mualliman rasama lahul khittah. Bahwasanya Nabi ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu ila iqlimil yaman, ke negeri Yaman, sebagai da'i yang menyeru kepada Allah, mualliman, mengajarkan kepada manusia ilmu, rasama lahul khittah allati yasiru alaiha fi da'watihi. Maka Rasulullah membuat sebuah garis yang beliau, yaitu Mu'ad bin Jabal, menjalankan dakwahnya di atas bimbingan tersebut. Ya, beliau memberikan arahan dan bimbingan agar dakwah yang dijalankan oleh Mu'ad bin Jabal berjalan dengan baik di atas bimbingan tersebut. Ya, dipermisalkan seperti sebuah garis. Rasulullah membuat sebuah garis bimbingan agar dakwah yang dijalankan berjalan di atas garis tersebut, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman min ahli ilmin. Sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal bahwasanya beliau akan menghadapi sebuah kaum. Ini dari sini para ulama menyebutkan di antara syarat seorang dai yang akan mendakwahkan, ya, akan berdakwah kepada manusia, hendaknya dia memiliki ilmu terlebih dahulu tentang objek dakwah yang akan dia datangi. Ya. Siapa yang akan dia dakwahi harus tahu. Ya. Karena nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana metode dakwah yang harus dia terapkan. Karena berbeda antara kondisi mad'u, orang yang didakwahi kondisinya demikian, ya. Maka metode yang diterapkan dengan cara yang lain. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada Mu'ad bahwasanya beliau akan menghadapi di negeri Yaman itu sebuah kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Bagaimana sifat Ahlul Kitab itu? Mereka adalah ahli ilm. Punya ilmu Ahlul Kitab itu. Karena sebelumnya mereka telah mendapatkan Alkitab. Mereka berpegang pada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang mereka imani. Orang-orang Yahudi berpegang pada Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, walaupun sudah banyak yang diubah-ubah. Yuharrifunal kalima an mawadhi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang Yahudi ini lancang. Yuharrifunal kalim an mawadhi, mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Ya. Begitu juga orang-orang Nasara, mereka berpedoman pada kitab Injil yang mereka dapatkan atau yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, walaupun juga sudah banyak yang diubah-ubah. Jadi hakikatnya mereka ahlul ilm, sebagaimana yang disebutkan di sini, punya ilmu, akan tapi mereka juga ahla jadal, orang yang suka berdebat. Orang yang suka berdebat yang dimaksud di sini adalah ketika datang al-haq, mereka enggan untuk menerima al-haq tersebut dan enggan untuk mengamalkannya. Padahal al-haq itu sangat jelas di hadapan mereka, tapi karena kesombongan, ya. Begitu juga karena hasad, akhirnya mereka terhalang dari menerima al-haq tersebut dan menjalankannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an mensifati orang-orang Yahud. Apakah mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Rasulullah? Tidak tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah? Jawabannya mereka tahu. Tahu betul siapa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam. Ciri-ciri beliau disebutkan dalam Taurat. Bahkan sampai diberitakan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahud ini tahu betul Rasulullah sebagaimana mereka kenal betul anak-anak mereka sendiri. Ya, antum bayangkan. Antum sangat kenal anak antum siapa. Ya. Dari cara berjalannya aja sudah kedengaran, oh ini fulan. Ya. Sangat kenal anak antum sendiri. Ya, daripada anak tetangga. Nah, ini orang-orang Yahud kenal betul siapa Rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sangat jelas ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mereka telah mengetahui hal tersebut. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena hasad. Yang pertama, karena mereka hasad. Kenapa Rasul terakhir yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel? Kenapa Rasul terakhir yang diutus dari kalangan Arab? Hasad. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Ya. Dan yang kedua adalah karena sikap kibir. Sikap sombong yang ada pada diri mereka. Sehingga menjatuhkan mereka atau menyeret mereka ke dalam sikap jadal ini. Suka berdebat, padahal mereka telah memiliki ilmu tentang al-haq, tapi mereka sengaja menolak dan meninggalkannya. Qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Bahwasanya Mu'ad akan mendatangi sebuah kaum yang punya ilmu tapi ahli debat dari kalangan Yahudi dan Nasara. Liyakuna ala ahbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim. Apa tujuan Rasulullah memberitakan kepada Mu'ad? Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari Ahlul Kitab. Apa hikmah di balik itu? Liyakuna ala uhbah. Agar Mu'ad memiliki persiapan. Ya. Memiliki persiapan untuk membantah mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Berbeda halnya ketika misalnya Mu'ad datang ke negeri Yaman tanpa mengetahui siapa yang akan dia dakwahi di sana. Ya. Datang ke sana dalam keadaan tidak memiliki persiapan. Syubhat yang dimiliki orang-orang Yahudi dan Nasara banyak. Sehingga butuh persiapan. Ini di antara hikmah mengapa Rasulullah menyampaikan hal ini kepada Mu'ad bin Jabal. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal ahammi. Fayad'un nasa ila islahil aqidah. Setelah Rasulullah yang pertama mengajarkan atau menyampaikan kepada Mu'ad tentang objek dakwah yang akan dia datangi. Yang kedua apa? Rasulullah membimbingkan kepada Mu'ad bin Jabal tentang bagaimana cara dakwah. Substansi dakwah yang harus disampaikan kepada mad'u, kepada objek dakwah itu apa? Maka di sini Rasulullah membimbingkan, "Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham." Hendaknya dia memulai di dalam dakwahnya perkara yang paling penting kemudian yang paling penting berikutnya. Jadi hendaknya dakwah itu dimulai dari perkara yang paling penting. Diprioritaskan. Bukan perkara yang ya, tidak terlalu penting dulu. Perkara yang penting dikesampingkan atau diakhirkan. Tidak demikian. Thariqah dakwah Rasul. Metode dakwah Rasul adalah membenahi perkara yang terpenting dulu. Kalau ini sudah baik, maka diikuti dengan perkara-perkara yang berikutnya. Yang paling penting yang diprioritaskan. Fayad'un nasa ila islahil aqidah. Apa yang terpenting ya dari hal-hal yang didakwahkan, yang terpenting adalah islahul aqidah. Pembenahan masalah aqidah. Pembenahan keyakinan yang ada di dalam hati. Itulah perkara terpenting di dalam dakwah ini. Fayad'un nasa ila islahil aqidati awwalan. Yang pertama, pembenahan aqidah. Lianna hal asasu, karena sungguhnya akidah itu adalah pondasi. Fa idzan qadu lidzalika amarahum biqamis shalah. Ini adalah thariqah dakwahnya Rasul, sekali lagi sangat penting bagi kita ya Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengetahui hal ini. Hendaklah yang kita jadikan, yang kita prioritaskan untuk kita dakwahkan kepada manusia adalah pembenahan masalah akidah, masalah tauhid. Maka sangat tidak mencocoki thariqah dakwah Rasul, ya, kelompok-kelompok yang menyampingkan pembenahan masalah akidah dan tauhid. Sudahlah, yang penting kita ajak sholat, ya. Orang-orang sholat di masjid itu sudah baik, ya, ya, itu sudah mending daripada mereka nggak sholat. Sudah, jangan ribut-ribut masalah akidah, ya, nanti berpecah belah. Yang penting umat, yang penting masjid rame lah. Gak usah bicara masalah akidah dulu. Nanti pasti akan pecah belah. Nah ini, kalau ada orang berbicara seperti ini tandanya dia telah menyelisihi thariqah dan metode dakwah Rasul alaihissalatu wassalam. Bagaimana bimbingan Rasul kepada Mu'ad? Apakah memerintahkan sholat dulu, baru tauhid? Nah, tauhid dulu. Akidah dulu yang dibenahi. Baru kalau akidahnya benar, tauhidnya sudah lurus, sudah bersih, baru ajarkan kepada mereka sholat. Kenapa? Karena tauhid dan sholahul aqidah ini modal untuk diterimanya amalan. Sebanyak apapun seorang sholat, kalau tauhidnya melenceng, tauhidnya rusak, tidak akan diterima sholat tersebut. Begitu pula akidahnya. Ya. Sebanyak apapun sholat yang dilakukan seorang hamba, puasa, zakat, infak, sodakoh, tidak akan diterima jika akidahnya rusak. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika diberitakan kepada beliau kelompok Qadariyah yang pertama muncul ketika itu di masa beliau hidup dari daerah Basrah. Bibit-bibit Qadariyah mulai muncul, yaitu kelompok yang tidak meyakini bahwasanya semua perkara ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan kebaikan, adapun kejelekan bukan Allah yang menciptakan. Bahkan kelompok Qadariyah yang ekstrim adalah yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki ilmu tentang perkara-perkara sampai perkara tersebut terjadi. Jadi Allah enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Sampai apa yang terjadi besok terjadi, baru Allah tahu. Ya, ini akidahnya orang-orang Qadariyah. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Bahwasanya "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban la yuqbal min ahadihim hatta yu'mina bil qadari kullih." Kabarkan kepada mereka kalau seandainya mereka, salah seorang di antara mereka, menginfakkan satu gunung emas, ya, emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima infak tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Jadi pentingnya akidah. Sebanyak apapun amalan, ya, kalau tidak disertai dengan akidah yang lurus, maka tidak akan diterima. Oleh karena itu di sini, di antara hikmah kenapa dakwah yang harus diprioritaskan itu pembenahan akidah dan tauhid, karena itu tadi, di antara alasannya. Qala hafidhahullahu ta'ala, فَإِذَنْ قَادُوا لِذَٰلِكَ أَمَرَهُمْ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمْ أَعْظَمُ الْوَاجِبَاتِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ. Jika mereka mau tunduk kepada hal itu, itu kepada tauhid dan akidah yang lurus, maka hendaknya beliau atau Mu'ad memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. فَإِذَا قَوْمُهَا أَمَرَ أَغْنِيَاءَهُمْ بِدَفْعِ زَكَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى فُقَرَائِهِمْ مُوَاسَاتًا لَهُمْ وَشُكْرًا لِلَّهِ. Jika mereka telah menegakkan sholat, maka hendaknya memerintahkan orang-orang kaya dari kalangan mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka kepada orang-orang fukara sebagai bentuk memberikan kelapangan kepada orang-orang fukara tersebut dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma haddharahu min akhdhi jayyidil mal. Kemudian Rasulullah memperingatkan Mu'ad bin Jabal, hati-hati dari mengambil harta yang terbaik yang dimiliki manusia. Li'annal wajiba al-wasat. Karena yang wajib adalah mengambil harta yang pertengahan. Ya, contohnya misalnya ketika mengambil zakat kambing atau unta, binatang ternak, jangan diambil yang bagus-bagus, yang paling bagus diambili sebagai zakat. Yang wajib bagaimana seharusnya? Diambil yang pertengahan, yang tidak terlalu jelek sekali dan yang tidak yang paling bagus, tapi yang pertengahan. Ini diantara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Thumma hassahu alal adl. Kemudian beliau menghasung, Rasulullah menghasung Mu'ad untuk bersikap adil. Wa tarkidh zulm. Dan meninggalkan kezaliman. Li'alla yad'u alaihi al-madhlum. Agar jangan sampai orang yang terzalimi mendoakan kejelekan kepada dia. Wa da'watuhu mustajabatun. Dan doanya orang yang terzalimi itu mustajabah, dikabulkan. Munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Bahwasanya perkara pertama yang didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah syahadat yang tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi syahadat yang benar-benar dipahami maknanya. Ya. Wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Dan di dalamnya terkandung apa? Irsalud du'at lidzalik. Pengutusan da'i-da'i untuk hal itu, untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Ma yustafadu minal hadis. Terakhir, ya, fawaid yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-faidatul ula masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Disyariatkannya mengutus du'at. Du'at itu bentuk jamak dari da'i. Mengutus da'i-da'i kepada Allah. Yang berdakwah di jalan Allah. Al-thaniyah. Anna syahadata an la ilaha illallahu awwal wajibin. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama di dalam beragama. Wa hiya awwalu ma yud'a ilahin nas, dan itu adalah perkara pertama yang didakwahkan kepada manusia. Ya. Tentunya ya, syahadat la ilaha illallah yang dimaknai dengan makna yang benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah. Ya. Kalau ada yang masih mengartikan atau memahami la ilaha illallah itu hanya sekedar tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, berarti butuh didakwahi orang tersebut. Butuh diterangkan kepada dia makna la ilaha illallah yang benar. Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Bukan karena mereka tidak mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Bukan berarti mereka tidak mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rizki. Yang menghidupkan dan mematikan. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi meyakini itu. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan. Tapi karena mereka paham, la ilaha illallah itu maknanya bukan sekedar itu. Maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Mereka tidak mau. Karena mereka masih ingin beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Lat, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala mereka yang lainnya. Al-thalithah anna ma'na syahadati an la ilaha illallahu tauhidullahi bil'ibadati wa tarki ibadati masiwa. Ya, beliau jelaskan di sini. Bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah dan juga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ar-rabi'ah, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadatain. Tidaklah dihukumi atau tidaklah ditetapkan seorang kafir itu menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Al-khamisah, anna al-insana qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Bisa jadi ada seorang yang pandai membaca. Orang yang alim, punya ilmu. Tapi ternyata tidak mengetahui ma'na la ilaha illallah. Makna yang benar. Aw ya'rifuhu wa la ya'malu bih. Atau sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Kahali ahlil kitab. Sebagaimana kondisinya ahlul kitab. Tahu kebenaran tapi tidak mau menjalankannya. Tahu ini al-haq tapi tidak mau menerimanya. Ya. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa. Gimana? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak sebagai al-haq. Dan rizkikan kepada kami untuk mengikuti al-haq. Nah. As-sadisah, anna mukhatabatal alimi laysat kamukhatabatil jahil. Bahwasanya ya, pembicaraan atau diskusi dengan seorang alim, berbicara dengan seorang yang berilmu tidaklah seperti berbicara dengan seorang yang jahil. Oleh karena itu Rasulullah membimbingkan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Karena tentunya beda menghadapi ahlul kitab yang punya ilmu dengan orang-orang musyrikin yang mana mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu dari Alkitab. As-sabi'ah, yang ketujuh, at-tambihu ala annahu yanbaghi lil-insani khususan ad-da'iyati an yakuna ala basiratin min dinih. Peringatan, bahwasanya hendaklah seseorang itu, terkhusus seorang da'i, agar memiliki basirah tentang agamanya, memiliki ilmu tentang agamanya. Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin, wadhalika bitalabil ilm. Agar bisa terlepas dari syubhat-syubhat orang-orang yang suka membuat syubhat, kerancuan berpikir. Dan hal itu, yaitu basirah tentang agama itu, tidak bisa didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Ini selaras dengan apa yang disabdakan Rasul alaihi salatu wasalam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni, ya. Tiba-tiba dapat wangsit jadi alim, jadi ulama, enggak bisa. Enggak bisa ilmu didapatkan dengan tidur, dapat mimpi, bangun tidur langsung jadi alim. Enggak bisa. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan apa? Dengan ta'allum, dengan jerih payah, susah, duduk berjam-jam di depan majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, capek. Dan hanya dengan itulah ilmu bisa didapatkan. Begitu pula al-hilm. Innamal hilmu bitahallum. Akhlak yang baik, adab yang baik, kesolihan, tidak bisa didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan berusaha. Dengan tahallum, berusaha menjadi orang soleh. Menjadi seorang yang berakhlak baik harus diusahakan. Dengan bersusah payah dan banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan. Qala hafizahullahu ta'ala. Al-thaminah, yang kedelapan, anna salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang terbesar setelah syahadatain. At-tasi'ah, anna zakata awjabul arkani ba'da salat. Zakat adalah rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Karena memang zakat rukun yang ketiga di sini, dalam hadis ini. Al-ashirah, yang ke-10. Bayanu masrifin min masarifiz zakah. Penjelasan tentang penyaluran zakat. Ya. Di antara penyaluran zakat itu adalah diserahkan kepada al-fuqara. Wa jawazul iqtisari alaih. Dan boleh zakat itu hanya diberikan kepada fuqara. Ya. Walaupun ada 7 golongan lain dari golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang ke-11, al-hadi asyar, annahu la yajuzu ahaduz zakat akhdhuz zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibih. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang terbaik kecuali dengan ridha pemiliknya. Jadi di sini ada qaid, catatan penting dan keterangan penting, boleh mengambil harta yang terbaik untuk dikeluarkan zakat, tapi syaratnya apa? Pemiliknya ridho. Ya, kalau enggak ridho, enggak boleh. Yang terakhir, yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulm. Peringatan dari sikap zalim, kedzaliman. Wa anna da'watal madhlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Dan bahasanya doa yang terzalimi, orang yang terzalimi itu mustajabah. Dikabulkan Allah walaupun orang yang dizalimi itu seorang yang bermaksiat, pelaku maksiat. Jadi jangan mentang-mentang, wah dia suka bermaksiat, ya. Orang jelek, pelaku maksiat, boleh saya zalimi? Tidak boleh. Kalau sampai dia berdoa, dalam keadaan dia terzalimi karena kedzaliman kita, doanya tetap akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia pelaku maksiat. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Jangankan kepada muslim. Ya. Kepada orang kafir saja kita wajib berbuat adil. Tidak boleh mendzalimi orang kafir. Dan ancamannya juga keras. Di antara yang Rasulullah gambarkan, ya, wajibnya sikap adil kepada orang kafir sekalipun adalah ancaman bagi orang yang membunuh orang mukmin muslim tapi membunuh orang kafir yang mu'ahad, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan penguasa muslim, dia bunuh, maka orang mukmin tadi diharamkan dari bau wangi surga. Ya. Nah, jadi walaupun kepada seorang kafir pun wajib bagi kita untuk berbuat adil. Tidak boleh menzalimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.